ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pada pertemuan kedua kali ini, sesi kedua setelah salat zuhur, tentunya ingin kita belajar dan mengetahui tentang ujian dan cobaan yang dikhawatirkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menimpa orang-orang yang berjalan di atas jalan tuntunannya dan bimbingannya. Dan ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Rabbuna Jalla Subhanah senantiasa memberikan bimbingan kepada orang-orang yang telah menempuh jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita masuki ujian dan cobaan yang akan diturunkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah kepada orang-orang yang menapaki jalan al-haq kebenaran, saya membacakan wasiat dari seorang sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Wasiat beliau ini dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau dan risalah beliau yang berjudul Fadlul Islami. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, alaikum bis-sabili was-sunnati fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. Kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, wajib atas kalian untuk menempuh sabil yaitu jalan wasunnah dan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas kalian untuk menempuh as-sabil dan as-sunnah. Maka tiadalah ada seorang hamba bila dia berjalan di atas sabil, jalan Allah Rabbuna Jalla Subhanah, dan berjalan di atas sunnah Nabi Yuna Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu di atas kelurusan jalan dan juga di atas sunnah Nabi, dia zikir kepada Allah. Lalu kedua matanya meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh mereka-mereka tersebut. Dan tiada pula seorang hamba berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti syariat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ingat kepada Allah Rabbuna Jalla subhanahu. Kemudian takut pada kulitnya karena takutnya kepada Allah, berkerut kulitnya karena takut kepada Allah, merinding dirinya karena takut kepada Allah, maka orang ini, kata beliau, bagikan sebuah pohon yang telah mengering daun-daunnya. Artinya akan berguguran dosa yang ada pada dirinya sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pohon yang sudah mengering. Segenap saudara kami kaum muslimin, beliau memberitahukan kepada kita tentang nilai amalan seseorang yang berjalan di atas sunnah, berjalan di atas jalan Allah Rabbuna Subhana, dengan orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam berbuat, dalam beribadah, tapi tidak di atas jalan Allah, tidak di atas bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zikirnya orang ini berbeda dengan zikirnya dia. Tetesan air mata yang keluar dari matanya, tetesan air yang keluar dari matanya tidak sama dengan orang yang tadi disebutkan. Segenap saudara kami kaum muslimin, beliau ingin menggambarkan kepada kita nilai antara dua orang yang sama-sama suka menangis, gemar menangis, selalu dalam beribadah kepada Allah. Yang satu meneteskan air mata karena dia berjalan di atas jalan Allah Rabbuna Subhanah. Dia berjalan di atas tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Yang satu menangis terseduh-seduh dalam penyelisihannya terhadap tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Tidak berjalan di atas jalan Allah Jalla Jalala Jalaluhu syattan bainahuma. Perbedaan yang amat sangat jauh di antara kedua orang ini. Dia menangis, dia diridhai oleh Allah. Dia dicintai oleh Allah. Dia disayangi oleh Allah. Dia diberkati oleh Allah. Adapun ini menangis dalam penyelisihannya kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga merinding kulitnya tatkala dia takut kepada Allah Rabbuna Subhanahu. Itu merinding kulitnya tatkala dia takut pula kepada Allah. Namun yang akan membedakan kelurusan jalannya dan kesesuaian dia dengan tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, sungguh bersedang-sedang di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menyelisihi jalan Allah dan sunnahnya, kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud barakallahu fikum? Mungkin ibadah orang ini tidak sama dengan ibadah orang yang menyelisihi ini. Kalau bangun malam, masya Allah, sampai mungkin jidatnya hitam, warnanya pucat karena banyak ibadah, tapi menyelisihi tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Adapun yang ini, kalaupun bangun malam, bangun kemudian tidur, rahimani wa rahimakumullah, kalaupun dia berpuasa, dia berpuasa atas tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, maka tentu perti atau alat perbedaannya amat sangat jauh antara kedua orang ini, rahimani wa rahimakumullah. Beliau setelah itu mengingatkan, maka koreksilah, periksalah amal-amal kalian. Jikalau amalan itu adalah dibangun di atas kesungguh-sungguhan, semangat, atau mungkin iktisadan, Anda melaksanakan yang wajibnya saja, barakallahu fikum, antakuna ala minhajil anbiya wa sunnatihim. Hendaklah kesungguh-sungguhan Anda dan hendaklah iktisadan sedang-sedangnya Anda di dalam beramal. Mungkin Anda bisa melaksanakan yang wajib, kerjakan. Itu semuanya harus dibangun di atas jalan para nabi rahimani wa rahimakumullah, dan di atas jalan syariat para nabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wasiat yang agung dan mulia, hafizani wa hafizakumullah. Lalu dari sisi mana kalau demikian kita akan membanggakan orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi dalam beribadah? Dari sisi mana kita akan mengangkat mereka? Kalau kita akan mengangkat dia karena terlalu lembut hatinya, tidakkah di antara mereka-mereka yang benar jalannya lebih lembut hatinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Kalau dia menangis karena orang membaca Al-Quran, karena dia memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Kalau dia menangis karena mendengar jihadnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, karena memang mereka bersedih, dia berjalan di atas jalan para sahabat Nabi, belum dibukakan peluang yang paling mudah untuk meraih surganya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menjelaskan salah satu metode perangkap iblis laknatullah alaih, yang kemudian beliau sebutkan talbisu iblis, menangisnya seseorang sufi rahimani wa rahimakumullah, sehingga orang tertarik, waduh betapa terenyuh hatinya, lembut jiwanya, gampang menangis. Dari sinilah iblis merangkap, atau dari sinilah iblis menjebak dan menjaring, sampai kemudian dia kepingin masuk juga memiliki hati yang lembut. Adakah orang yang paling lembut hatinya dari Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tatkala barakallahu fikum Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu menunggu tentang sang bapak la Usama. Usama radhiyallahu anhu menunggu sang bapak pulang dari medan perang Mu'tah, yang Nabi telah berwasiat bahwa tiga pemegang bendera akan meninggal di medan laga, termasuk barakallahu fikum bapak Usama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Beliau masih seorang anak, menunggu-nunggu kedatangan sang bapak dari medan laga rahimani wa rahimakumullah. Kesedihan Usama dalam penantian karena berita sang bapak telah meninggal dunia menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga barakallahu fikum menangis karena kesedihan yang dialami oleh seorang putra yang bernama Usama ditinggal meninggal oleh sang bapak di medan laga rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan bagaimana riwayat Umar ibn Khattab, seseorang yang paling beringas di masa jahiliyah, yang paling ditakuti hidupnya oleh kaum muslimin di awal-awal Islam. Selang 3 hari masuk Islamnya Hamzah, lalu 3 hari berikutnya disusul oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh sang putra Abdullah ibn Umar, bagaimana melihat tentang bagaikan selokan yang ada di pipi karena tetesan air mata selalu, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Baca riwayat tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh beliau untuk menggantikan di dalam salat, apa kata sang putri memberikan alasan kepada Abu Thalib, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyak menangis, khawatir tidak kemudian bisa selesai salatnya. Segenap saudara kami kaum muslimin, maka salah satu perangkat yang dilakukan jaringan untuk menjaring orang-orang oleh iblis laknatullah alaihi, tangisan kaum sufiyah, tangisan orang-orang yang menyelisihi tuntunan nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fantabihu ya Abdullah, maka hati-hatilah wahai saudaraku semuslim dan saudariku muslimah, agar jangan tertipu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita harus memeriksa segala perilaku dan amalan yang kita lakukan, hendaklah harus disesuaikan dengan tuntunan nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari ucapan Ubay ibn Ka'ab, lalu dari sisi manakah seseorang yang menyelisih syariat untuk kemudian kita sanjung, kita puji rahimani wa rahimakumullah. Lebih tegas lagi ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ya habbaga naumun aqyafi wa iftaruhum kaifa ya'ibun sahar al-hamqa wa saumahum مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. كتب الإمام أبو درداء رضي الله عنه حفظني وحفظكم الله. باليوم النبوي أجهي تدرني orang-orang yang akyas, orang-orang yang cerdas berakal, rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini jangan kemudian dianggap yang dimaksud orang berakal kemudian jauh daripada hidayah. Nah, orang yang cerdas yang dimaksud, apa yang disebutkan oleh Allah Rabbuna Subhanah di dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan, ketika dikatakan kepada mereka kaum munafikin, berimanlah kalian. Mereka menjawab, apakah kami akan mengatakan seperti yang dikatakan sufaha oleh orang-orang sufaha, budu tolol, yang dimaksud para pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qalu anu'minu bima, apakah kami akan beriman seperti imannya orang-orang sufaha, orang-orang bodoh tolol, yang dituding oleh mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, yang namanya orang sufaha, jahil, bodoh tolol, orang yang tidak mengerti, tidak mengetahui perkara yang memudaratkan dirinya, dan tidak mengetahui perkara yang bermanfaat buat dirinya, dan ditambah dia melaksanakan segala yang memudaratkannya. Tidak tahu yang bermanfaat, tidak tahu yang memudaratkan, tapi hidupnya dalam melaksanakan segala yang memudaratkannya. Ini yang disebut dengan orang bodoh, orang tolol. Sementara orang yang pintar, kata beliau, al-akil, orang yang berakal, orang yang pintar itu adalah orang yang mengerti segala yang bermanfaat buat dirinya dikerjakan, yang memudaratkan buat dirinya ditinggalkan. Maka tergambar dari sini yang dimaksud adalah orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, anna sahiban aqidati sahihah wa in kana na'iman fa huwa khairun min sahibil aqidatil fasidah wa in kana qa'iman yusalli nafilah. Kata beliau, riwayat Ubay ibn Ka'ab dan juga Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, maknanya adalah orang yang memiliki akidah yang lurus, kondisi tidur itu lebih baik dibanding dengan orang yang memiliki akidah yang rusak. Dia membangun ibadah-ibadah sunnah, tidurnya orang yang bagus akidahnya, itu lebih baik dibanding dengan berdirinya salat melaksanakan ibadah-ibadah salat sunnah orang yang rusak akidahnya, rahimani wa rahimakumullah. Kedua, wa iftaruhum, dan berbukanya mereka dibanding dengan ibadah puasanya, ibadah sunnah, puasa sunnah orang yang rusak akidahnya, itu lebih baik berbukanya orang yang memiliki akidah yang benar. Siapa yang melakukan perbandingan ini? Yang mengucapkan, mereka yang terdidik di atas minhaj nubuwwah, terdidik di atas di madrasah Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, tidurnya orang yang benar akidahnya lebih baik daripada salatnya, sunnahnya orang-orang yang rusak akidahnya. Berbukanya orang-orang yang benar akidahnya, lurus keyakinannya, lebih baik dibanding dengan puasa sunnahnya orang-orang yang rusak akidahnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menjelaskan satu kecil kebaikan yang dibangun di atas taqwa Allah jalla wa ala, yang dibangun di atas al-yakin ilmu. Sekali lagi, misqala dzarratin min dzarrin, sekecil apapun dari ukuran yang paling kecil, taruhlah bahasa yang ma'ruf di kalangan kita, biji sawi. Padahal ada unsur yang lebih kecil daripada itu. Kan begitu ya, ahli kimia? Abayo, ada unsur yang lebih kecil, tapi pakai bahasa yang ma'ruf. Kebaikan sebesar biji sawi yang dibangun di atas taqwa Allah. Kalimat taqwa Allah ini juga perlu diketahui, sering juga diperalat, barakallahu fikum. Kalau kalian benar bertakwa, kalian akan diajarkan ilmu oleh Allah. Apa definisi mereka takwa? Beramal, berbuat. Beramal, berbuat. Nanti Allah akan mengajarkan anda ilmu. Loh, bukankah amal itu merupakan buah daripada ilmu? Kalau begitu, bukankah takwa yang merupakan wujud amal merupakan buah daripada ilmu? Maka barakallahu fikum, jikalau anda ingin bertakwa yang benar, harus di atas ilmu, karena takwa itu merupakan buah daripada ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebaikan yang dibangun di atas takwa dan dibangun di atas yakin atau ilmu, itu lebih besar, lebih afdal, lebih berat daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu dengan ibadahnya. Gimana bentuk tertipunya? Kalau dia membaca Al-Quran di samping seseorang yang jelek akhlaknya, atau dia mendengar betapa terseduh menangisnya, setelah itu barakallahu fikum, dia kepingin untuk melaksanakan seperti ibadahnya orang yang jelek atau yang rusak akidahnya, ini namanya al-mughtarrin, orang-orang yang tertipu dengan ibadahnya. Hafizani wa hafizakumullah. Mungkin orangnya paling banyak salatul lail. Kenapa? Karena enggak ada beban di dalam hidupnya. Berbeda ahlus sunnah wal jamaah. Dia keluar ke kebunnya, turun gunung, masya Allah. Dia pergi ke tempat kerjanya jadi peladen. Mungkin ada yang menjadi tukang beca, lelah, capek, pulang. Tidak kemudian bisa bangun malam terkadang. Ada peluang dia manfaatkan. Tetapi tetap di atas akidah yang lurus. Akidah yang murni, barakallahu fikum. Sementara orang ini tidak punya beban dalam hidup. Ya, istri saya biar saya tinggalkan Allah dan Rasulnya, tidak punya beban. Terus bagaimana pendidikan anak? Allah dan Rasulnya yang akan mendidiknya. Loh, terus. Terus barakallahu fikum. Wajar kalau dia mudah gampang untuk bangun sholat malam karena enggak punya beban di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ibadah orang yang seperti itu termasuk dalam kategori ibadahnya mughtarrin, orang-orang yang tercela hafizani, atau orang-orang yang tertipu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semakin menemukan keasikan ibadah, ulo menganggap semakin benar jalannya, tambah lagi terus demikian. Ini termasuk dalam ibadahnya al-mughtarrin, orang-orang yang tertipu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka berdasarkan ini, barakallahu fikum, kita harus berbesar hati dan berbangga di saat Allah Rabbuna Jalla Subhanah merapatkan diri kita ini dengan tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mungkin kita berasal dari lapisan yang berbeda-beda, namun alhamdulillah Allah pertemukan dengan sebuah bimbingan dan hidayah untuk mendekatkan agama diri kita ini atau diri kita dalam beragama dengan tuntunan Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah semuanya ini, kewajiban bagi kita untuk memegangnya dengan erat-erat. Jangan dilepaskan. Kalau Anda tidak memiliki tangan, gigit. Tetapi jangan dengan gigi sembarangan. Gigit dengan gigi geraham Anda. Kalau Anda tidak punya ini, maka barakallahu fikum. Kalau di zaman jihadnya perang Mu'tah, lepas pedang dari tangan kanannya, diambil dengan tangan kiri. Lepas pedang dengan tangan kirinya karena terputus, didekap untuk kemudian bisa sampai dipenggal batang lehernya. Kemudian baru melepas bendera dari tangannya. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak bisa mengejar para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dengan berlari kita berusaha berjalan merangkak sampai kita bisa menyusul kemuliaan yang mereka telah dapatkan di dunia dan untuk mendapatkan kemuliaan kelak di akhirat. Hafizani wa hafizakumullah. Kita menemukan di dalam hidup bahwa tidak ada kabar gembira yang Allah berikan di dalam Al-Quran dan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, kecuali itu diperuntukkan bagi orang yang berjalan di atas jalan Allah dan menapaki jalan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sejarah kemenangan yang diceritakan oleh Allah kecuali kemenangan itu diperoleh bagi mereka-mereka yang berjuang berjalan di atas jalan Allah dan tuntunan Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada seorang yang diambil contoh di dalam Al-Quran oleh Allah dan diambil contoh oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunnah, melainkan mereka meninggal atau mereka menjadi figur dalam mengikuti jalan Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Itu di dunia, barakallahu fikum. Di alam barzakh, siapa yang paling berbahagia? Jika kita tidak sanggup lagi untuk berbuat, apa yang akan menemani kita dan siapa yang akan menyertai kita sampai kemudian menunggu hari kebangkitan, ya Abdullah. Kata Nabiuna sallallahu alaihi wa sallam, yatba'ul mayyita thalatha, tiga hal yang akan mengikuti si mayit ke liang lahatnya atau menuju kuburannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang menyertai dia ke kuburan keluarganya, mungkin harta bendanya dan amalnya. Fayawa wa yarji uthmani wa yabuka wahidun, namun ia akan masuk ke liang lahatnya cuma satu, dua hal kembali ke dunia. Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali ke dunia keluarganya, akan kembali ke dunia harta bendanya, dan yang akan menyertainya hanyalah satu, rahimani wa rahimakumullah, itulah amalannya. Barakallahu fikum. Apa pendapat anda jikalau amalan ini ternyata kita bawa dengan landasan akidah yang salah, akidah yang sesat, ya Abdullah? Tentu barakallahu fikum akan mendatangkan penyesalan, hafizani wa hafizahumullah, karena amal yang jelek, amal yang rusak akan diwujudkan oleh Allah Rabbuna Subhanah dalam wujud manusia yang paling buruk baunya, manusia yang paling jelek penampilannya. Itulah yang akan menyertai engkau. Engkau mencoba untuk bertanya, ya Abdullah, man anta, siapa engkau ini? Wajahmu membawa kejelekan, kengerian dan ketakutan. Dia akan menjawab kepada anda, ana amaluka, saya ini adalah hasil pekerjaan engkau, saya ini adalah amal engkau. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, bercerita rahimani wa rahimakumullah, dia akan menemani engkau dalam kebusukan baunya, dia akan menyertai engkau dalam kejelekan rupanya, sampai kemudian bentangan permadani menggari surga dari nerakanya yang diciptakan oleh Allah Rabbuna Subhanah. Ama tafrahu ya Abdullah, tidakkah anda bergembira wahai ibadallah, jikalau amal itu datang menghampiri engkau dengan wajah yang tidak pernah engkau lihat di muka bumi, membawa ketenangan, membawa tanda-tanda kegembiraan. Itulah yang akan menemani engkau, itulah yang akan menyertai engkau sampai kebangkitan itu harinya datang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersamaan dengan itu, teman yang baik dan mulia, teman yang bagus menyertai engkau, Allah menghamparkan permadani kehidupan penuh kebahagiaan dari surganya Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Siapakah ya Abdullah yang akan pertama kali masuk dalam kegembiraan dan kesenangan ini, kalau bukan orang-orang yang berjuang dalam hidupnya untuk mengikuti tuntunan Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidakkah engkau bersedih ya Abdullah di saat umat Nabi kita masuk ke dalam telaganya, meminum apa yang terdapat di dalamnya, lalu engkau dihalangi oleh Allah Rabbuna Subhanah, dihalangi untuk mendapatkan air yang di saat itu amat sangat butuh kepada air. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ummati ummati, umatku ya Allah, umatku, kenapa mereka dihalangi? Maka Allah Rabbuna Jalla wa'ala memberitahukan kepada Nabiuna sallallahu alaihi wa sallam, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, karena anda tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat sepeninggal engkau. Kata Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, tatkala Allah Rabbuna Jalla Subhanahu memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat yang besar, yang uzma, yang agung, siapa yang pertama kali mendapatkannya? kalau bukan orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka oleh karena itu ya Abdullah, tidak ada satu ayat yang menjelaskan kegembiraan, kesenangan hidup di dunia dan di akhirat, melainkan Allah ikut sertakan bersama mereka-merekalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mengikuti jalan Allah jalla jalaluhu. Setelah semuanya ini, adakah dunia yang menjadi harga untuk kita bisa menukarnya? Adakah kedudukan di dunia ini yang akan bisa kita untuk membeli nikmat ini? Nikmat berjalan di atas sunnah Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka barakallahu fikum, kita juga mengkhawatirkan diri-diri kita ini. Kita mengetahui bahwa dakwah Allah ini adalah dakwah yang maksumah, yang terbebas dan terselamatkan dari kesalahan dan kekurangan. Namun kekurangan itu ada pada pengikutnya, barakallahu fikum. Dakwah ini adalah dakwah yang maksumah, terjaga dan dipelihara. Namun kita yang mengikutinya ini bukan manusia-manusia yang maksum, yang terpelihara dari kesalahan. Khawatir dikala nikmat yang besar ini Allah mencabutnya karena kesalahan yang kita lakukan. Khawatir nikmat yang agung ini Allah mencabutnya karena kita tidak sanggup untuk menahan apa yang muncul dari bisikan-bisikan syaitan. Rahimani wa rahimakum Allah. Maka oleh karena itu, saya tutup barakallahu fikum pembahasan ini terkait dengan dua perkara besar yang akan menimpa sekaligus sebagai ujian besar bagi orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah jalla jalaluh, bagi orang-orang yang berjalan di atas jalan imam yang telah ditapaki oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dan yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dua perkara ini sebagai ujian yang amat sangat dahsyat, yaitu yang disebutkan adalah fitnatu asyubuhati wa fitnatu syahawati, ujian yang terkait dengan syubhat, dan yang kedua ujian terkait dengan syahawat. Hafizani wa hafizakum Allahu jami'an. Ini ujian yang sangat berbahaya jikalau kita barakallahu fikum tidak benar-benar menjaga, melihat, memperhatikan dan juga belajar menjaga dan melindungi, maka kedua fitnah ini akan masuk juga dalam anugerah kemuliaan dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Sedikit demi sedikit akan mengikis, sedikit demi sedikit akan melunturkan, sampai kemudian kita siap meninggalkan nikmat yang besar ini karena ingin mencari sesuap nasi atau yang semisalnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Terkait dengan fitnah syubhat, insyaallah Allah jalla jalaluhu akan membantu kita menyelesaikannya tatkala kita bersemangat di majlis ilmu. Tatkala barakallahu fikum kita bersemangat di majlis ilmu, rahimani wa rahimakumullah, terlebih di saat kita hidup samping kiri dan samping kanan menimpa fitnah atau fitnah menimpa, rahimani wa rahimakumullah, semuanya itu akan bisa selesai dengan ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di daerah ini Allah jalla jalaluhu memberikan barakah dengan dakwatus sunnah akhuna wa ustaduna al-fadil Ustaz Salman hafizahullahu ta'ala. Maka bagi ikhwanuna rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah azzakunna Allah, agar terus bersemangat mengambil faedah barakallahu fikum dari beliau. Karena tidak ada wasiat dari ulama-ulama di saat fitnah syubhat melanda, kecuali kita harus menyibukkan dengan ilmu agama, duduk belajar. Rahimani wa rahimakumullah. Wa kam min masyakil, betapa banyak problematika hidup telah diselesaikan dengan ilmu agama. Maka segala problem yang akan menghadang, semuanya akan terselesaikan dengan ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pintu terbesar untuk menyelamatkan diri di masa sekarang ini ada dalam majlis ilmu. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka dari sini saya mengingatkan kepada segenap ikhwani dan akhwati fillah azzakumullah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, untuk terus bersemangat belajar. Belajar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, dan ini yang menjadi pembahasan kita terkait dengan ujian besar yang menimpa rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan fitnatus syahawati, fitnah yang terkait dengan syahwat. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Tadi kita telah menyebutkan bahwa kiat yang paling pertama dan utama dalam menghadapi fitnah syubhat adalah dengan ilmu agama. Hafizani wa hafizakumullah. Adapun yang kedua ini adalah lain. Untuk menghadapinya juga merupakan buah dari ilmu agama. Itulah dengan as-sabru, kesabaran yang dalam dan tinggi. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ternyata jawaban kedua perkara fitnah ini ada di dalam surat Al-Asr. Masih ada yang ngantuk? Hah? Masih ada yang ngantuk? Kalau masih ada yang ngantuk, tak suruh baca surat Al-Asr, biar hilang syaitannya. Hah? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Jawaban terhadap dua syubhat atau fitnah besar ini ada di dalam surat Al-Asr. Disebutkan juga oleh Allah di dalam surat As-Sajdah. Satu ayat. Di dalam surat Al-Asr Allah mengatakan, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Yang pertama Allah sebutkan ilmu untuk menjawab segala fitnah yang datang terkait dengan syubhat. Yang kedua dengan as-sabr, menghadapi segala fitnah ujian yang terkait dengan as-syahawat. Rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berbicara tentang fitnah ini, fitnah besar terkait dengan syahwat ini, saya memberitahukan kepada segenap saudara kami tentang kedudukan nilai sabar di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Ternyata pertama, kita mengetahui sabar tidak punya batas. Sabar barakallahu fikum tidak memiliki batas. Karena sabar itu ada pada ketaatan seorang hamba kepada Allah. Karena sabar itu ada dalam menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Sabar itu ada di saat kita ditimpa oleh malapetaka, ujian dan cobaan dari Allah Rabbuna Subhanah. adakah kemudian sabar itu berakhir? Jawabannya, tidak ada sabar itu akan berakhir. Semua hidup butuh kesabaran. Tatkala engkau membangun ketaatan, dalam ketaatan butuh perjuangan dan pengorbanan, anda butuh kesabaran. Tatkala anda dihadapkan oleh sebuah kemaksiatan, anda harus berjuang, butuh barakallahu fikum kesabaran. Di saat anda berjalan dalam perputaran takdir Allah Rabbuna Subhanah, sekarang kaya, besok miskin, sekarang sehat, besok sakit, semuanya itu butuh kesabaran dalam menerima ketentuan yang maha kuasa. Dari sini, sabar barakallahu fikum tidak memiliki batas. Adapun manusia yang penuh kekurangan mungkin punya batas kesabaran dia, tapi sabar tidak memiliki batas. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kama akhrajahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wajadna khairu aishina bis-sabri. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kami menemukan, menjumpai kelezatan hidup itu bersama kesabaran. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wajadna khairu aishina bis-sabri. Kami menemukan kelezatan hidup kami ini bersama kesabaran. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tabarakallahu fikum. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa as-sabru ma'al imani kamanzilatir ra'si ma'al jasadi. Iman dan sabar dua hal bagikan kedudukan kepala bersama jasad. Adakah kita menemukan jasad tanpa kepala hidup? Adakah di Mamuju abinya Ustaz Salman pernah menemukan enggak ada manusia hidup berjalan di Mamuju, di gunung atau di laut adanya, di daratan atau di danau, berjalan hidup tanpa kepala? Ada enggak? Abdul Qadir, tidak ada. Dalam mimpi, dalam bertata, takhayul, khayalan, tidak ada. Ya tinggal kalau mencari akhwat jangan dengan mimpi. Baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa barakallahu fikum, kedudukan iman dengan kesabaran bagikan kedudukan atau posisi kepala bersama jasad. Kemudian beliau mengangkat suaranya dengan berteriak, ana innahu la imana liman la sabra lahu. Ala innahu la imana liman sabar naiman la sabra lahu. Beliau mengangkat suara dengan berteriak menyampaikan bahwa ketahuilah oleh kalian, tidak ada iman jikalau tidak bersama kesabaran. Kata Ali radhiyallahu anhu barakallahu fikum, untuk kita kemudian bisa menimbang diri kita ini berada dalam martabat orang yang paling penyabar, setengah sabar, atau orang yang tidak punya sabar. Kalau kita menemukan, nanti kita akan memberitahukan fitnah yang terkait dengan syahwat amat sangat tinggi kaitannya dengan sabar rahimani wa rahimakumullah. Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa tidak ada iman seseorang jikalau dia tidak memiliki kesabaran. Hafizani wa hafizakumullah. Kemudian Nabiyuna alaihi salatu wassalam dalam riwayat muttafaqun alaih, ma u'tiya 'abdun ata'an khairan aw saq min as-sabri. Tidak ada anugerah atau seorang diberikan anugerah pemberian oleh Allah Rabbuna Subhanahu yang lebih baik, lebih luas daripada anugerah kesabaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada pemberian dari Allah yang lebih baik terhadap seseorang, lebih luas daripada anugerah sabar. Rahimani wa rahimakumullah. Falidhalika qala an-nabiy alaihi salatu wassalam kama akhrajahu al-imam Muslim, as-sabru diyaun. Yang namanya kesabaran itu adalah dia lentera penerang. Kita mengetahui bagaimana kedudukan lentera dalam kehidupan gelap gulita. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah kedudukan sabar. Barakallahu fikum. Bagaimana sekarang kita bisa mengetahui diri kita, kadar kesabaran kita? Pertama, kita bisa mengoreksi tingkat kesabaran kita dalam sebuah ketaatan yang kita bangun, yang kita kerjakan. Jikalau ternyata kita membangun ketaatan, sekarang semangat, seminggu amblas. Seminggunya lagi semangat, dua minggunya amblas. Berarti barakallahu fikum, kita tidak menemukan kesabaran pada diri kita. Ada kajian di masjid, wah semangat sekarang. Minggu depan, aduh lemas badannya, gak semangat. Besoknya lagi, gak semangat. Setelah ditelepon sama saudara akhi, kok anak gak melihat di majelis, semangat lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita mengerti kadar kesabaran yang ada pada diri kita dalam membangun dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kedua, menguji kesabaran tatkala berhadapan dengan sebuah kemaksiatan. Mampukah kita memenjarakan diri? Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang masya Allah, karena temannya bagus, baik, berjalan. Nanti lepas teman, lepas juga kesabaran. Tidak lagi yang menegur, tidak ada lagi yang menasihatkan. Di sana Anda bisa menguji kesabaran. Hafizani wa hafizakumullah. Begitu juga kaitannya dengan ujian datang dari Allah Rabbuna Subhanah. Sekarang masya Allah, duitnya selalu dihitung dengan kalkulator. Labanya tertulis nyata terang di posisi atas, bahkan dikasih tinta paling besar. Seminggu lagi sepi, mulai sudah goncang hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin pelanggan pada berjauhan dari dirinya, mulai gusar sudah, ingin pindah cari barakallahu fikum pekerjaan yang lain yang mungkin basah. Terus demikian sampai kemudian barakallahu fikum menjauhkan dia dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Kita bisa melihat ujian dan cobaan di saat Allah menurunkan ujian pada diri kita. karena Anda diuji dengan sakit seminggu. Kemana sehat yang telah lalu? Coba diingat. Itu kan nikmat dari Allah Rabbuna Subhanahu. Sakit, berkeluh kesah ke sana kemari. Ini kan bukan orang yang memiliki as-sabru rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita seperti wanita yang berada di kuburan putranya atau putrinya yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kemudian bersabar. Dia mengatakan, ilaika anni, pergi kau, fa innaka lam tusab bi musibati, Anda belum ditimpa dengan musibah saya. Lah Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, menegur dia, mengucapkan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, pergi Anda, Anda kan belum ditimpa oleh musibah yang menimpa saya. Subhanallah. Kemudian Nabi pun pergi, enggak mendebat. Kalau kita kok kurang ajar, saya ini kiai kok. Loh, wan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mendebat wanita itu. Ini tidak, pergi. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam menutup pintunya Ali, membangunkan dia untuk sholat, Ali menjawab dari dalam rumah, jiwa-jiwa kita ini ada di tangan Allah. Rasulullah tidak mendebat menantunya. Saya bangunkan kok kamu begitu. Enggak, Rasulullah pergi menepuk tangannya dengan mengatakan, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Itulah manusia banyak debatnya. Ya, jadi Nabi tidak kemudian mendebat Ali. Pergi. Rahimani wa rahimakumullah. Wanita itu diberitahu, kalau yang mengingatkan dan menasihatkan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah dia. Sampai kemudian Nabi memberikan taklik. Tatkala kemudian wanita ini menyadari tidak tahu kalau yang mengingatkan adalah Rasulullah, maka Nabi mengatakan, innama sabru inda sobat sodamatil ula. Yang namanya sabar ketika ditimpa musibah adalah ketika mendapatkan benturan pada babak pertama. Anda mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Semuanya ini dengan takdir dari Allah. Anda serahkan, kalaupun kemudian terkait dengan harta benda, dia yang menitipkan, dia pula yang akan mengambilnya. Kan begitu, barakallahu fikum. Diserahkan kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Itulah sabar ketika mendapatkan musibah. Dengarkan dalam kisah muttafaqun alaih dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kesabaran seorang wanita rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi, kata Abdullah ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah, ana urika imra'atan min ahli jannah, maukah aku tunjukkan, perlihatkan kepada engkau wanita yang menjadi penduduk surga? Kata Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu kepada Atha bin Abi Rabah, murid beliau. Kata Atha bin Abi Rabah, bala. Iya. Kata Abdullah ibnu Abbas, هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله أن يعافيني Kata wanita, kata Abdullah bin Abbas, ini loh wanita yang hitam ini. Saya terjemahkan karena memang begitu. Hadhil mar'atus sauda. Ini wanita yang hitam ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sempat mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya ini adalah wanita yang ditimpa penyakit ayan. Bahasa Mamuju apa penyakit ayan? Hah? Ayan, ah? Ayan juga. Hah? Sulit barakallahu fika. Ya. Ya Rasulullah, saya ini adalah usra ditimpa oleh penyakit ayan. Dan saya kalau sudah datang penyakit itu, apakah syak? Saya terbuka aratnya, ya Rasulullah. Doakan saya agar saya ini sembuh darinya. Dengarkan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada wanita ini dengan mengatakan, in sabarti falakil jannata. Falakil jannata. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau anda mau bersabar di atas penyakit ini, bagi anda surga. Masya Allah. Penyakitnya mau dibeli dengan surga. Sekarang kita melihat, apa sih cita-cita wanita ini di dalam hidup? Apa sih keinginan dia, harapan dia di dalam hidup? Kata wanita itu, asmir. Kalau begitu saya akan bersabar. Bersabar untuk menimpa, memikul beban penyakit yang diturunkan oleh Allah Rabbuna Subhanah. Tapi bayarannya adalah surga. Asbir ya Rasulullah. Saya akan bersabar ya Rasulullah. Tapi saya minta didoakan agar jangan terbuka auratnya. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mendoakan agar tidak terbuka auratnya, rahimani wa rahimakumullah. Dengan apa kesabaran itu dibayar oleh Allah? Dengan surga, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersamaan dengan ini semua, sabar menjadi senjata yang paling ampuh dalam mengarungi hidup ini, barakallahu fikum, termasuk dari senjata yang ampuh dalam mengarungi hidup ini. Sabar itu merupakan buah dari al-ilmu, hafizani wa hafizakumullah. Apa yang bisa ditangkal oleh seseorang yang memiliki as-sabar, kesabaran? Maka inilah dia kaitannya dengan fitnatus syahawati. Fitnah yang kaitannya dengan syahwat. Tidak ada yang saya wasiatkan diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat, kecuali satu wasiat Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu, generasi demi generasi, ada ujian dan cobaannya. Ujian yang akan menimpa umatku terkait dengan almal, dari sisi harta benda. Seseorang kaya diuji oleh Allah dengan hartanya. Seseorang yang miskin akan diuji oleh Allah Rabbuna Subhanah dengan kemiskinannya. Akankah kita berhasil dengan kesabaran ini menjadi orang yang lulus? kita berharap demikian. Menjadi orang yang berhasil rahimani wa rahimakumullah. Nabiyuna dalam riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim menyebutkan, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan para sahabatnya. "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha an tubsata lakum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatulikukum kama ahlakatuhum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, namun yang saya khawatirkan menimpa kalian adalah dibentangkannya atas kalian dunia, dibukakan atas kalian dunia. Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabatnya, orang yang pertama kali berjuang hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam di atas hidayah yang agung dan mulia ini, beliau mengatakan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya atas kalian dunia. Kalian berlomba-lomba mengejarnya, sebagaimana orang-orang kafir telah berlomba-lomba mengejarnya, sehingga membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan yang agung dan mulia, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjalan di atas jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menapaki jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau menegaskan, yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, dibukakannya bagi kalian dunia dan dihamparkannya kehidupan dunia sampai kalian berlomba-lomba mengejarnya, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rahimani wa rahimakumullah. Kalimat atau hadis ini bukan kemudian melarang, oh kalau begitu dakwah sunnah itu mengajar kita fakir, siapa bilang? Tidak. Betapa banyak ayat-ayat dan hadis memuji kehidupan orang-orang kaya yang dermawan, yang memanfaatkan harta bendanya di jalan Allah jalla subhana. Jangan sampai karena kita enggak sanggup bekerja berkarya lebih, terus kita dalili teman-teman kita yang sedang berusaha untuk maju dalam sisi duniawi, ya salah. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengingatkan para sahabatnya agar jangan sekali-kali menukar kenikmatan hidayah itu dengan harta benda duniawi. Jangan sekali-kali. Karena Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah termasuk seseorang yang barakallahu fikum jauh daripada orang yang selalu mengoreksi diri atau yang membantu afwan untuk muhasabatu nafsi, selalu mengoreksi diri adalah melihat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbuna Subhanah. Setelah kita melihat nikmat-nikmat, kemudian kita melihat apa sih yang kita berikan buat pemberi nikmat tersebut, Allah Jalla Jalaluh. Adakah dosa yang kemudian kita lakukan untuk kemudian kita segera bertaubat kepada Allah Rabbuna Subhanah. Jikalau kita menemukan kebaikan, agar jangan kita menjadi orang yang ujub. Karena tidak ada satu kebaikan yang kita kerjakan kecuali itu bantuan dari Allah Rabbuna Subhanah. Jangan ujub, jangan bangga jiwa, jangan bangga diri, karena Anda bisa membangun ketaatan. Hafizani wa hafizakumullah. Termasuk perkara yang harus diperhatikan, kata beliau, ya, dalam khulasa ucapan beliau, melihat nikmat itu jangan sampai berubah menjadi fitnah. Nikmat jangan sampai berubah menjadi fitnah. Bagaimana bentuknya? Jikalau Allah memberikan kita nikmat, harta benda, sepeda motor, hati, atau yang semisalnya, maka jangan sampai semua nikmat ini menjadikan kita dekat dengan bermaksiat kepada Allah. Memanfaatkan hati pada jalan yang bermaksiat, barakallahu fikum, atau internet atau yang semisalnya, jangan sampai. Atau harta benda tadi membuat kita jauh dari Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah berubah, yang dari nikmat berubah menjadi fitnah. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka dari itu, barakallahu fikum, karena besarnya permasalahan ini, sesungguhnya kita harus banyak-banyak membaca kegagalan seorang da'i ilallah, kegagalan alim ulama, kegagalan talibul ilmi, para penuntut ilmu, karena tidak ada qanaah pada hidupnya. Tidak memiliki qanaah. Yang namanya qanaah adalah menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan cara yang benar atau halal diberikan oleh Allah. Tidak kemudian mengejarnya sampai menabrak hukum dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qanaah. Sehingga tidak pantas ahlus sunnah bertanya sesuatu yang jelas haramnya. Gimana Ustaz, saya ini kondisinya begini, istri saya begini, mertua saya marah-marah, ngusir saya dari rumahnya. Loh. Barakallahu fikum. Tidak pantas sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah dalam terjepit apapun hidupnya, dia tidak diperbolehkan untuk kemudian mencari jalan yang diharamkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Karena di dalam hidup orang yang berjalan sunnah, bukan nilai yang akan dikejar, tapi barokah yang akan diturunkan oleh Allah dalam hidupnya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, terkait dengan ujian dahsyat dari sisi harta benda ini, kita harus benar-benar mengoreksi semuanya dengan nikmat yang besar yang Allah telah berikan kepada kita. Jikalau kita menemukan sesuatu yang bertentangan, segera tinggalkan untuk menyelamatkan diri dan agama kita. Karena keselamatan diri dan agama tidak mungkin akan bisa ditukar oleh apapun juga. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, Nabiyuna alaihi salatu wassalam bercerita sebagai penutup, barakallahu fikum, mengajak kita menerawang untuk mengenal satu ekor dari binatang-binatang di dunia ini, yaitu binatang yang bernama serigala. Ada di Mamuju, Pak Herman, serigala? Ada enggak? Hah? Atau enggak pernah lihat? Hah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mazibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada dua ekor serigala dalam keadaan lapar dilepas pada seekor kambing akan lebih merusak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, min hirsil mar'i alal mali wal wasyarafi lidinihi. Lebih merusak dibanding dengan kerusakan seseorang yang rakus terhadap harta dan kedudukan bagi agamanya. Yang sudah kuliah, siapa? Ada di sini? Hah? Baik. Hendak ya, kawan. Hah? Enggak kuliah? Tamat SMA? Ah, tamat SD bisa menjawab. Jadi enggak perlu kuliah kalau gitu. Sekarang dari gambaran hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mana yang lebih merusak? Tadi saya bahasakan mungkin agak sedikit butuh kuliah, tapi saya kira enggak sih. Dari tadi gambaran dua ekor serigala lapar, seseorang rakus terhadap harta dan kedudukan, dua-duanya merusak. Kalau itu merusak terhadap kambing, kalau ini merusak terhadap agamanya, mana yang lebih besar kerusakannya? Ayo. Oke. Hah? Tah. Tahal barakallahu fiik. Tahal. Hah? Tahal. Biar didengar. Dengar ya, ikhwan, dengar enggak? Enggak. Hah, tah. Siapa namanya? Jamal. Tahal ya Jamal. Akhwana Jamal, tahal. Barakallahu fiik. Tahal. Minin di mikrofon. Tahan ya Jamal. Lapa? Hah? Hah? Saya juga kurang dengar. Coba antum berdiri dari sana aja. Hah? Asya Allah. Ahyak Allah. Saya pegangkan. Merusak agama. Merusak agama. Baik. Jadi barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan kerusakan seseorang yang rakus terhadap harta dan kedudukan buat agamanya lebih parah dibanding dengan kerusakan dua ekor serigala yang mencabik, yang mencincang, yang menerkam satu ekor kambing. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita bisa melihat seruan-seruan yang ada di tengah kaum muslimin, terkadang agama dilelang dan dijual. Kita berharap kepada Allah Rabbuna Subhanah semata, pertama agar mengikhlaskan kita semuanya ini untuk kemudian mendakwahkan, duduk di majlis ilmu, tidak diikhlaskan kita untuk memperbaiki diri dan agama. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita minta senantiasa kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena bila ada sikap rakus pada hidup, apalagi kalau dia sebagai seorang da'i ilallahi jalla wa'ala, semuanya dinilai dengan harta materi. Barakallahu fikum. Ini malapetaka yang menimpa saudara kita kaum muslimin. yang tidak pernah mencari, mereka tidak mau mengundangnya. Tapi kalau mengundang yang membutuhkan berpuluh-puluh juta, sampai datang ke majlis ada yang jadi pelawak di masjid, melawak dari awal sampai akhir, ya muslimin senangnya tertawa. Ada yang lain lagi disusul dengan nyanyian di masjidnya Allah Rabbuna Subhanah. Apa yang bisa diambil? Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabiuna mengingatkan kerusakan orang yang rakus terhadap dunia, terhadap kedudukan bagi agamanya, lebih daripada kerusakan satu ekor serigala, dua ekor serigala dalam kondisi lapar yang mencabik, mencincang, menerkam, menarik, dan seterusnya seekor kambing. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya ini perkara yang amat sangat menakutkan kita, barakallahu fikum. Karena tidak ada saya, segenap hadirin dan hadirat, melainkan ditimpa oleh ujian besar ini. Semoga dengan semangat kita belajar, mendatangi majlis ilmu, diberikan tameng oleh Allah Rabbuna Subhanah, diberikan perisai atau mungkin filter untuk melihat mana yang berbahaya dalam hidup menapaki kebenaran ini dengan perkara yang akan membahayakan kita, rahimani wa rahimakumullah. Wasiat saya, barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk terus istiqamah belajar agama Allah Rabbuna Subhanah. Kita menemukan tidak ada jembatan pada masa-masa sekarang ini untuk mencari keistiqomahan kecuali harus melalui majlis-majlis ilmu. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Fadhiha wa ni'mah. Jikalau di daerah Mamuju ini, baik kota ataupun di luar kota, kemudian berdiri markaz atau mungkin pondok pesantren Ahlus Sunnati wal Jamaah, hafizani wa hafizakumullah, dididik di dalamnya da'i-da'i atau calon-calon da'i yang akan siap menyebarkan dakwatus sunnah, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu saya mengajak ikhwanina, mari kita saling bahu-membahu untuk kemudian jauh ke belakang kita berbicara generasi anak-anak kita, bagaimana kita menyelamatkannya, mendekatkan mereka dengan sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Karena hari-hari yang akan datang ujiannya lebih besar dari hari kita sekarang ini. Jikalau kita tidak sayang kepada anak dan semuanya, tentu kita tidak akan bersemangat untuk berbuat seperti semangatnya kita sekarang menjalankan sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Bentuk sayang kita, mari kita bersatu padu membangun sebuah tempat, tempat mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang salihah. Mungkin ada lingkungan yang baik untuk kita bergabung padanya, membentuk lingkungan yang diridai oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Dari sana kemudian kita menyebarkan dakwatus sunnah, barakallahu fikum. Semoga Allah Rabbuna Subhanah tentu memberikan barakah kepada segenap pengurus Masjid Agung yang telah memberikan kesempatan bagi tersiarnya sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada kalimat yang patut dan pantas saya ucapkan kecuali jazahumullahu khairal jaza. Semoga Allah Rabbuna Subhanah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik. Begitu juga saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada segenap ikhwanuna dan akhwati yang telah berkecimpung dalam usaha terlaksananya setiap majlis ilmu, terlebih mereka-mereka yang telah mengorbankan harta bendanya untuk kemudian tersiarnya dakwatus sunnah. Semoga Allah Rabbuna Subhanah memberkahi mereka selalu di dalam hidup, dan memberikan istiqomahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan datangnya dari diri saya dan syayatin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.